dan Dia yang paling Rahman di antara yang Maha Pengasih, yang Maha Asih, yang paling asih di antara Maha Pengasih. Dalam surah Al-Anbiya 82, wa kunna lahum hafizin, dan kami terhadap mereka hafizin, menjaga, maha penjaga, maha pemelihara. Juga dalam surah Al-Hijr 9, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr, maknanya Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaga atau memeliharanya. Inilah dua nama, Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Kedua nama yang agung ini menunjukkan bahwa Allah disifati dengan sifat Maha Penjaga atau Maha Pemelihara, dan sifat ini mencakup dua hal. Makna menjaga atau memelihara ini mencakup dua perkara. Apa saja yang Allah jaga? Dua perkara. Pertama, al-hifdhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Pertama, memelihara atau menjaga dengan ilmunya terhadap segala yang Allah ketahui. Semua yang Allah ketahui, Allah jaga. Tidak akan terabaikan, terlupakan, atau tidak tersembunyi. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Lawan dari menjaga atau memelihara adalah melupakan atau mengabaikannya. Allah mensucikan diri dari sifat lupa karena kesempurnaan ilmunya dan maha memeliharanya. Karena sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya maha memelihara Allah, menyebabkan Allah enggak lupa. Allah berfirman dalam surah Maryam 64, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak pernah lupa. Dalam surah Thaha ayat 52, ketika si Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, fama balul qurunil ula, bagaimana dengan keadaan generasi yang lalu yang sudah mati, gimana keadaan mereka tuh, gitu kata si Fir'aun teh. Qala, Nabi Musa menjawab, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Sesungguhnya ilmu tentang orang-orang terdahulu yang sudah mati itu ada di sisi Allah, tercatat dalam sebuah kitab. Jadi tidak akan dilalaikan, tidak akan diabaikan. La yadhillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Jadi semua yang sudah hancur binasa di masa lalu, tetap semua amalnya terjaga, terpelihara, tercatat dalam kitab untuk dipertanggungjawabkan kelak. Al-Mujadilah ayat yang ke-6, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menjaga, mencatat amal-amal manusia. Wa nasuh, sedangkan manusia seringkali melupakannya. Kita kan sudah enggak ingat setahun yang lalu, dua tahun, apalagi 10 tahun yang lalu, apa saja yang sudah kita lakukan. Kita sudah enggak ingat ya. Lebih banyak salah atau lebih banyak benarnya kita sudah enggak tahu. Kita lupa. Allah mah tidak. Allah mencatatnya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatatkan semua amal itu. Wa nasuh. Manusia sudah melupakan amal mereka sendiri. Jadi intinya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga, memelihara amal-amal manusia. Maksudnya dicatat. Tidak akan pernah hilang datanya, file tentang seluruh amal manusia. Ucapan manusia, bahkan mengetahui niat manusia dan apapun yang tersembunyi di dalam dada. Tak ada suatu pun yang samar, tak ada suatu pun yang tersembunyi. Dan Allah catatkan semuanya itu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua catatan dari amal kita terfailkan. Tercatat datanya ada. Enggak mungkin hilang. Allah jaga, Allah pelihara. Walaupun kita sendiri sudah lupa. Allah berfirman dalam Al-Qamar 5:2-5:3, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang mereka lakukan tercatat dalam kitab. Dan semua amalan yang kecil ataupun yang besar mustatar itu tercatat. Tidak pernah hilang, tidak akan pernah terhapus. Dan Allah mendelegasikan para malaikat yang mulia dan pekerjaannya mencatat untuk menjaga amal-amal setiap hamba. Menjaga maksudnya jangan sampai data, dokumentasi, dan file amal-amal hamba itu hilang, terhapus. Jangan sampai begitu. Allah tugaskan beberapa malaikat penjaga. Yang dimaksud penjaga, menjaga amal-amal mereka agar tidak hilang datanya dengan cara dicatat. Dalam surah At-Tariq ayat 4, In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun, kecuali kepada jiwa tersebut diutus satu malaikat penjaga. Maksudnya menjaga amal-amalnya agar terdokumentasikan, terfailkan. Sehingga dalam surah Al-Infitar ayat 10-12, Allah berfirman, Wa inna alaikum hafidhin, wa inna alaikum lahafidhin, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'anun. Sesungguhnya atas kalian semua ada para malaikat penjaga. Kiraman katibin. Mereka itu malaikat-malaikat yang mulia, katibin dan mencatat. Mencatat amal-amalnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apapun yang kalian amalkan. Termasuk hati, iya. Karena termasuk amalan hati. Apa yang dilakukan oleh hati itu merupakan amalan hati, perbuatan hati, ya diketahui oleh para malaikat pencatat. Pas niat mau melakukan satu kebaikan sudah dicatat satu. Pas niat kebaikan itu dilakukan dicatat 10. Kalau niat buruk tidak dicatat, tapi malaikat tahu. Dan inilah makna dari pemeliharaan Allah. Makna dari sifat Allah Maha Pemelihara atau penjaga. Yaitu mengandung makna ilmunya. Meliputi seluruh keadaan hamba. Baik zahir ataupun batin. Yang tersembunyi ataupun yang nyata. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz juga tercatat dalam lembaran-lembaran catatan yang ada di tangan para malaikat. Begitulah cara Allah menjaga amal-amal manusia. Maksud menjaga bukan dijaga dari kesalahan, dari keburukan. Maksud dijaga datanya enggak hilang. Datanya itu terpelihara. Sebab hisab itu didasarkan pada data itu. Hisab di akhirat merujuk, mengacu kepada catatan yang dilakukan oleh para malaikat atas seluruh amal perbuatan manusia. Jadi Allah mengetahui kadar kualitas dari amal baik sempurna atau kurangnya. Mengetahui juga kadar balasannya, apakah ini dipahalai atau diazab. Kemudian Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat adil terhadap semua hamba-Nya. Inilah makna pertama dari Maha Penjaga dan Pemeliharanya. Allah maksudnya menjaga seluruh amal-amal makhluk. Didokumentasikan, difailkan, datanya ada terpelihara dalam catatan sehingga tidak hilang. Sehingga memberikan balasan dan hisabnya pasti adil. Tak ada data sedikit pun yang terhapus. Tak ada data yang salah, yang tidak dilakukan. Kok ada catatannya? Enggak. Inilah cakupan pertama Maha Pemelihara atau penjaganya Allah terhadap makhluk. Maknanya adalah menjaga amalan-amalan makhluk untuk bahan hisab kelak. Asani yang kedua. Annahu ta'ala al-hafidhu lil-makhlukat min sama'in wa ardin wa ma bayna fihi wa ma fihima litabqa muddata biqa'iha falatazulu wala tadthuru wala tamidu wala yaskutu syai'un ala syai'. Kedua, Maha Pemelihara atau penjaganya Allah kepada makhluk artinya dijaga dari kehancuran dan ketidakaturan. Sejak dari langit sampai ke bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Agar keberadaan langit dan bumi itu tetap berlangsung, tidak runtuh, tidak jatuh, tidak hancur, tidak sebagian menimpa jatuh kepada sebagian yang lain, tidak. Allah jaga. Bagaimana benda-benda langit yang besar, bintang, bulan, matahari, planet-planet, yang konon jumlahnya triliunan. Bagaimana mereka beredar pada garis edarnya, pada orbitnya, dengan kecepatan tertentu, dengan jarak tertentu antara satu planet dengan planet lain, dengan juga arah tertentu. Kalau tidak dijaga, melenceng, ya enggak? Kalau melenceng dari orbitnya bisa bertubrukan satu sama lain. Bisa hancur alam jagat raya ini. Bisa rusak kehidupan makhluk di dalamnya. Konon, jarak bumi dengan matahari itu sudah ditakar sedemikian rupa, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Mendekat sedikit saja bergeser ke arah matahari, terbakar semua kehidupan di muka bumi. Menjauh sedikit saja dari matahari, beku seluruh kehidupan di muka bumi. Kan gitu. Dan itu berlangsung entah berapa ribu atau juta tahun, wallahu alam, tanpa penjagaan, tanpa pemeliharaan dari Allah, enggak mungkin ini bisa terjaga, terpelihara. Allah menjaga semuanya. Dan ketika menjaga semuanya, Allah enggak riweh, tidak berat, tidak cangkel, tidak pegal, tidak ada mudarat sama sekali. Kalau kita aja bawa-bawa HP yang apa namanya beratnya paling beberapa ons, semenit dua menit nggak apa-apa. Coba seharian dipegang ada cangkel atunya, pegel atuh. Umpamanya kita buka HP begini sambil duduk sambil baring. Ada yang tanpa sadar menahan beban HP ini cingirnya. Cingir itu apa? Kelingking gini. Dan lama-lama kebas cangkel gitunya. Itu manusia. Padahal benda yang dibawanya super kecil dan ringan. Allah mengurus alam jagat raya ini dengan jumlah benda yang tidak terhitung saking banyaknya. Konon benda langit triliunan jumlahnya. Bukan satu dua bintang aja gak kehitung sama kita. Konon ukuran jauh lebih gede daripada bumi yang kita tempati. Semua diatur oleh Allah tanpa memberatkan Allah, tanpa membuat Allah riweh, rempong, repot, cangkel, pegal, dan seterusnya. Allah berfirman dalam ayat kursi, وَلَا يَعُدُهُ حِفْدُهُمَا. Allah tidak merasa repot, tidak merasa berat dalam memelihara keduanya, dalam memelihara langit dan bumi. Allah menjaga langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 65, "Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih." Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Pada saatnya ia akan nanti kiamat. Sebelum kiamat Allah jaga langit ini agar tidak jatuh menimpa bumi. Dalam surah Al-Anbiya 32, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan langit ini sebagai atap yang terjaga. Atap bagi bumi. Terjaga jangan sampai runtuh ataupun jatuh. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Dalam surah Fatir 41, innallaha yumsiku samawati wal ardu antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak hancur, tidak bergeser, tidak runtuh. Siapa yang menjaga dan memeliharanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau poin yang pertama Allah menjaga memelihara data, file, dan dokumentasi amalan manusia, sebab nanti kan akan dihisab. Amalan-amalan kan berlalu begitu. Satu detik beramal, detik berikutnya sudah berlalu. Apalagi menit, apalagi jam, apalagi hari, kita gak ingat lagi minggu lalu ya, apa saja yang kita lakukan, kita sudah lupa. Padahal catatan amal yang kita lakukan sejak lahir sampai sekarang tidak hilang. Dijaga, dipelihara oleh Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah juga menjaga fisik dari makhluk. Menjaga langit untuk tidak jatuh. Menjaga benda-benda langit untuk tidak bertubrukan. Untuk tetap beredar dengan sempurna. Tidak melenceng, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga jaraknya pun dengan jarak yang kadarnya sudah Allah takar sedemikian rupa. Sehingga tidak menimbulkan madarat. Termasuk juga Allah menjamin penjagaan pemeliharaan terhadap kitabnya. Selain menjaga alam jagat raya semesta ini, Allah juga jaga kitabnya Al-Quran jangan sampai berubah. Jangan sampai ada upaya orang atau makhluk, manusia atau jin yang akan merubah, menambah, ataupun mengurangi. Allah jaga. Ini salah satu di antara cakupan dari makna maha pemelihara atau penjaganya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Jadi kepastian bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah, firman Allah, Allah tekankan berkali-kali dalam ayat ini. Pertama adanya huruf inna. Inna ini disebut huruf taukid. Makanya diartikan sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar nih. Enggak bohong-bohongan, enggak kaleng-kalengan, bukan hoax. Sungguh-sungguh. Pertama itu. Yang kedua, ada huruf namanya bahasa kitanya personal pronouns untuk jamak kami. Allah sebut tiga kali. Pertama inna, dalam lafaz inna sudah ada nahnunya tuh. Inna itu inna dan nahnu. Kalau inna dan ana inni. Kalau inna dan anta innaka. Kalau inna dan huwa innahu, kan gitu. Inna, inna itu adalah inna dan nahnu. Naknya panjang. Ada nahnu di sana yang tersembunyi. Inna terus nahnu. Dua itu nahnu disebut. Terus nazalna. Ada nahnu lagi. Nazalna itu nazala dengan nahnu. Kalau nazala dengan anak, nazaltu. Kalau umpamanya dengan anta, nazalta. Antuma, nazaltuma. Antum, nazaltum. Anti, nazalti. Antuma, nazaltuma. Antuna, nazaltuna. Nah, untuk nahnu, nazalna. Ada tiga kali nahnu. Disebut. Inna ada nahnu. Nahnu disebut utuh. Nazalna. Nazalna juga sudah ada nahnu. Tiga nahnu disebut. Maknanya tiga kali Allah memastikan Quran ini dari kami loh, dari Allah. Bukan ucapan manusia, bukan karangan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bukan juga ucapan bangsa jin, bukan juga ucapan para malaikat, tapi kami loh. Inna nahnu nazzalna dzikr. Nah, terus kepastian bahwa Quran dijaga, dipelihara juga ditekankan tiga kali. Pertama ada wa inna. Wa inna ini huruf taukid. Wa inna dan sungguh kami lahu kepada Al-Qur'annya. Lahafidzun ada huruf la taukid, la-nya dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Jangan sampai dibaca wa inna lahu lahafidzun. Wah, gawat. Lahafidzun. Kalau lahafidzun tidak menjaga. Kalau dibaca pendek pasti menjaga. Jadi la ini dibaca pendek pasti, dibaca panjang tidak. Maka jangan salah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, la-nya dibaca pendek. Maknanya pasti ada ilah selain Allah. Terbalik kan? Maknanya maksudnya tidak ada ilah selain Allah karena la-nya dibaca pendek la ilaha illallah. Artinya pasti ada ilah selain Allah. Syirik tuh jadinya. Ada syair karangan Abu Nuwas, dikenal di kita dengan sebutan Abu Nawas. Sering dinazamkan di masjid-masjid. Pernah dengar enggak? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Syairnya bagus. Ilahi ya Allah atau ya sesembahanku. Lastu lil firdausi ahlan. Aku tidak layak untuk menjadi penghuni surga firdaus. Wala aqwa. Alanya harus pendek. Harus panjang. Wala aqwa. Tapi aku pun tidak kuat ala naril jahimi. Kalau harus masuk neraka, jahim. ke surga enggak layak, ke neraka jahim enggak kuat, udah ke surga aja lah, gitu intinya. Tapi yang menadzamkan itu la-nya dibaca pendek. Ilahi lastu lil firdaus walal aqwa, ada la-nya. Walal aqwa ala nari jahim, ya Allah, aku tidak layak menjadi penghuni surga firdaus dan aku pasti kuat ke neraka jahanam. Wah, bahayanya. Hati-hati itu, titi diji itu. Dan sampai antara lak panjang dengan lak pendek ini terbalik. Wa inna lahu lahafidhun. Wa inna, dan sungguhnya kami, inna dan nahnu, lahu kepada Al-Quran itu lahafidhun. Pasti, lainnya dibaca pendek. Lahafidun, pasti maha penjaga. Ya. Allah jaga Al-Quran, keutuhannya, keasliannya, maka tak ada perubahan, tak ada pergantian, tak ada penambahan satu huruf atau pengurangan satu huruf, walaupun di rentang waktu yang sangat panjang. Allah, Al-Quran dan ayat-ayatnya akan tetap sama seperti ketika Allah menurunkan ayat ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetap terpelihara sampai hari kiamat karena penjagaan Allah azza wa jalla. Ini penjaminan Allah, makanya ini termasuk dalam makna cakupan dari sifat al-hafidhnya Allah. Allah maha penjaga. Apa yang Allah jaga? Yang pertama tadi, dokumentasi, file dari amal-amal manusia itu terjaga, terpelihara, gak akan musnah, gak akan terhapus. Yang kedua, alam jagat raya ini Allah jaga. Yang ketiga, Al-Quran juga Allah jaga dari perubahan. Walaupun ada upaya dari zaman baheula, sejak Nabi masih hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat, upaya orang yang akan merubah Al-Quran, menambah, mengurangi itu selalu ada. Tapi Allah selalu jaga. Itulah kenapa Allah menggunakan kata-kata nahnu. Nahnu itu artinya apa? Kami. Bukan aku. Allah tidak berkata ini umpamanya. Ana nazzaltu dzikr wa inni lahu lahafidh. Tidak mengatakan aku. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Dan aku pula yang akan melihara. Enggak. Tapi Allah pakai nahnu. Nah itu kami. Apa maknanya? Kalau Allah menggunakan kata nahnu, dalam prosesnya Allah melibatkan makhluk. Ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, ada makhluk yang dilibatkan? Ada. Siapa? Jibril. Melalui malaikat Jibril. Tidak langsung. Dan ketika Allah menjaga Al-Quran dari perubahan, dari usaha orang yang akan memalsukan, Allah melibatkan makhluk. Ada orang yang mencetak Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan perubahan, ada yang dirubah, dikurang, ditambah gitu ya. Maka diingatkan kaum muslimin. Ketahuan, oh ini ada Quran yang beda nih. Karena kemarin ada mushaf Al-Quran, surah Al-Kahfi, harusnya inna laja'ilu, kan gitu ini, inna laja'ilu, nah beda banget. Ketahuan tuh, sama menteri juga ketahuannya untungnya. Viral, ribut, ditarik. Allah sadarkan orang-orang, kaum muslimin, para ulamanya, bahwa ini ada upaya orang yang akan merubah, menambah, atau mengurangi Al-Quran. Sadar. Ah, kemudian bereaksi, ditarik, dicabut. Bila perlu, ada apa unsur pidana karena kesengajaan, pidanakan. Biar kapok dia dan biar memberi efek takut kepada orang lain yang akan mencoba membuat Quran-Quran yang palsu, yang ditambah, dikurang, dirubah gitu. Allah libatkan makhluk. Itulah Poin kedua, Allah menjaga, ya, pertama menjaga alam jagat raya ini, kedua menjaga Al-Quran. Ketiga, wa min ma'ani hadzal ism annahu subhanahu al-hafiz li ibadihi min jami'i ma yakrahun. Di antara kandungan makna dari nama Al-Hafiz, Allah menjaga hamba-hambanya dari semua yang tidak disukai. Yang tidak disukai oleh si hamba tersebut. Kecelakaan, sakit, musibah, hal-hal yang tidak dia sukai, Allah jaga. Dan ini ada dua jenis, penjagaan Allah dengan makna seperti ini ada dua jenis. Ada am, ada khas. Am itu artinya umum. Umum untuk semua makhluk. Baik makhluk itu manusia, jin, binatang, tumbuhan, lingkungan. Manusianya baik manusia yang soleh atau yang salah, yang taat, yang maksiat, yang mukmin, yang kafir, yang muwahhid, yang musyrik, semuanya Allah jaga. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Dengan cara apa? Dengan cara pertama Allah jamin rizki mereka semuanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung tuh rizkinya semuanya. Allah mudahkan makanannya, minumannya. Allah mudahkan juga mereka untuk menghisap hawa, udara yang dibutuhkan. Konon kan udara ini campur aduknya. Ada kandungan oksigennya, nitrogennya, hidrogennya, dan gen-gen yang lain. Ada karbon dioksida, karbon monoksida yang racun. Bercampur baur tuh, ya. Dan kita tidak bisa memilih, tadi dia we oksigen hungkul, sob di sini. Sana mah banyak karbon dioksida, banyak knalpot. Gitu. Ya bisa. Sesepelah saayana. Biar organ dalam tubuh kita yang menyaring, yang memproses, ya. Dan Allah sudah atur sedemikian rupa agar organ dalam tubuh kita, paru-parunya, alat pernafasannya itu bisa memproses semuanya itu. Diserap oksigennya, ya. Diserap oleh darah, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh si oksigennya itu. Oksigennya dipakai untuk mengoksidasi sari-sari makanan jadi energi gitu. Ya gitu-gitu. Ada dokter di sini? Ada? Betul kan yang saya omongkan? Saya masih ingat. Kenapa? Saya pernah jadi guru biologi di SMP. Masih terbayang-bayang. Oh, jadi udara yang kita hisap, oksigennya itu diserap oleh darah. Sementara di darah ada sari-sari makanan, hasil pencernaan. Dibakar, pembakaran itu disebut oksidasi. Dioksidasi oleh oksigen. Jadi energi, jadi tenaga. Hampas-hampasnya dibuang. Cairannya dibuang. Dalam bentuk keringat, ludah, BAB, BAK, dan seterusnya kan gitu. Itu tubuh itu sudah memiliki kemampuan itu, untuk itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa. Begitulah cara Allah menjaga. Dan ini berlaku termasuk binatang, termasuk orang kafir yang durhaka, dan paru-paru nama tetap berfungsi seperti paru-paru orang soleh. Sama fungsinya. Lalu Allah beri Diberi hidayah setiap makhluk dalam bentuk insting, naluri untuk melakukan apa yang maslahat bagi mereka. Gak perlu, tanpa harus diajari. Bayi yang baru lahir, lapar oa-oa, disodori ASI, ditiup, digeyel, dikenyut, sudah biasa, sudah bisa. Baik manusia ataupun binatang. Langsung mereka mencari. Binatang kan tadi asongkan ku indung nanya. Langsung nyosor, oh ini. Ente salah, disangkana ini putingnya, ternyata kuku. Enggak. Dan ketika dapat puting susunya, induknya itu, tidak digegel, tidak ditiup, tidak diletakkan. Tapi di apa? Dikenyot. Insting naluri itu Allah berikan kepada mereka. Begitulah cara Allah menjaga, memelihara keberlangsungan hidup mereka. Ditambah rizkinya Allah atur agar mudah dapat. Gimana caranya? Seringkali rizki itu datang kepada kita di luar planning dan perhitungan kita. Nah, ini ada usaha tapi untungan ya derjulau tepekte gagal. Rizki datang dari arah yang tidak kita duga. Allah yang mengaturnya. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 50, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu kepada ciptaannya, lalu tsumma hada, lalu Allah memberikan petunjuk. Makna petunjuk ini mencakup naluri, insting, kemampuan untuk bertahan hidup. Allah beri. Termasuk umpamanya binatang-binatang. Kalau umpamanya ada predator yang menghampirinya tanpa harus diajari oleh induknya, nalurinya, instingnya tahu ini mau makan saya nih. Lari gitu. Begitulah yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya. Termasuk juga maha pemjaga atau pemelihara Allah dengan cara Allah selamatkan, Allah jauhkan dari semua yang buruk, yang madarat, yang akan menimpa orang tersebut. Baik manusia, jin, binatang, baik manusia kafir ataupun manusia-manusia durhaka atau manusia soleh. Dengan cara Allah utus para malaikat untuk menjaga. Satu orang ada dua malaikat penjaga. Menjaga dari apa? Dari musibah yang belum ditakdirkan menimpa dia. Dari kecelakaan yang belum ditakdirkan menimpa dia. Allah jaga melalui para malaikat. Termasuk orang kafir ya. Termasuk orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah. Lahu mu'aqibatu min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia. Ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga orang ini atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Maknanya yadfa'una anhu bi amrillah kullama yadhurruhu mimma huwa bisadadin ay yadhurruhu laula hifdzallah aw laula hafizallah. Maknanya Allah jauhkan semua yang madarat dari orang itu atas perintah Allah. Yang apabila tidak ada penjagaan dari Allah, niscaya keburukan itu akan menimpa dia. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan manusia, harusnya orang ini celaka, ternyata selamat. Harusnya orang ini mati, ternyata tidak mati. Dan cara orang itu selamat di luar dugaan manusia. Kan ada saya lihat di videonya tuh di YouTube. Ada emak-emak nini-nini duduk. Ada bendanya kalau gak salah payungnya menjauh dari dia. Ada pemuda di sana. Kata si nini tolong ambilkan. Karena sini sudah mager mungkinnya. Diam sehororiam dah berat. Gemuk berdiri juga dari kursinya berat. Si pemuda tolong ambilkan. Si pemuda itu enggak mau ambil sendiri. Gitu. Sekali dua kali kehelen meren sini. Akhirnya dia berdiri dari kursi. Melangkah beberapa langkah. Ngambil itu barang. Ketika dia melangkah ngambil barang. Dari atas bruk. Ada benda berat yang menimpa tempat duduk si nenek tadi. Coba kalau umpama si pemuda itu hideng, baik, bagur, diambilin, dikasih, atuh si nenek bisa mati. Ya. Tapi karena si pemuda itu jadi tadi terpikas sebelum, jadi selamat si nenek. Tadinya mau ngambek si nenek, jadi terima kasih kamu sudah menyelamatkan hidup saya. Kan gitu. Di luar dugaan. Siapa yang mengatur? Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Malaikat yang diutus untuk menjaganya, menyelamatkan dengan cara yang Allah kehendaki. Inilah yang dimaksud dengan penjagaan Allah secara umum. Allah menjaga seluruh makhluk dari kebinasaan, dari keburukan, dengan cara-cara yang Allah atur. Diberi naluri insing untuk bertahan, naluri insing untuk mendapatkan makanan, minuman yang dibutuhkan, insing untuk menghindari bahaya yang akan mengancam jiwanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini berlaku bagi manusia, jin, manusia jahat, kafir atau soleh, berlaku juga bagi para binatang. Kedua, dengan makna khusus, penjagaan Allah dengan makna khusus. Yaitu Allah menjaga, memelihara wali-walinya. Orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Allah menjaga mereka karena keimanannya. Pertama, menjaga keimanan mereka dari syubhat yang menyesatkan. Dari fitnah yang bisa menyimpangkan dia. Dari syahwat yang akan membinasakan dia. Allah selamatkan mereka dari semuanya itu. Pertama itu. Jadi siapa orang yang Allah jaga keimanannya? Allah selamatkan dia dari syubhat. Allah selamatkan dari dia dari syahwat. Allah beri hidayah untuk selalu hadir di pengajian-pengajian. Yang membahas akidah, tauhid atau syariat secara benar. Akhirnya syubhatnya terbersihkan, terluruskan. Pemahaman agama yang selama ini salah keliru karena bersumber dari akalnya, dari kebodohannya, terluruskan dengan menghadiri pengajian-pengajian seperti itu. Syahwatnya yang tadinya menggebu-gebu, mendominasi jiwanya, sedikit demi sedikit terkikis oleh hidayah yang dia dapatkan melalui pengajian-pengajian seperti itu. Allah pelihara imannya. Tidak semua orang dijaga. Allah pelihara iman akhlak seorang dengan cara diberi lingkungan pergaulan dan lingkungan hidup yang bagus. Makanya kalau umpamanya ada orang yang dituntun oleh Allah untuk hidup di sebuah lingkungan yang terjaga sunnah di sana, itu anugerah. Orang lain oleh Allah ditempatkan di tempat lingkungan yang enggak mendukung. Teraplikasikannya Quran sunnah, tetangga-tetangganya para rasik, bahkan kalah lafir gitunya. Lingkungan pekerjaannya juga, wah duniawi oriented gitunya. Kemudian kawan-kawan dekat, bisnisnya juga orang-orang yang jauh dari agama, musibah itu. Itu musibah itu. Bisa terpengaruh agamanya? Iya, bisa terpengaruh. Baik melanggar yang dilarang, yang haram, demi keuntungan dunia, ataupun mengabaikan apa yang diperintahkan, karena mengejar dunia. Ada tipikal orang-orang seperti itu, Allah biarkan mereka, tidak Allah jaga. Ada orang-orang yang dijaga, pekerjaannya baik dan tidak berisiko jauh dari agama. Kawan-kawan bergaulnya juga orang-orang yang selalu memperhatikan agama. Lingkungan sekitarnya juga begitu. Seperti orang-orang yang hidup di lingkungan pondok, pesantren, setiap hari sholat lima waktu terjaga, berjamaah di awal waktu, banyak kajian, kalau ketemu sama ikhwan berbicara tentang ilmu dan dakwah, itu terpelihara itu. Dan itu yang Allah, yang ngatur Allah itu. Ini layak ditempatkan di sini, ini mah gak layak tempatkannya di sono aja. Nah seperti itu. Begitulah cara Allah menjaga dan memelihara iman mereka. Itu pertama. Dan ini khusus, makanya disebut al-hifdul khas. Pemeliharaan secara khusus kepada orang-orang khusus karena alasan khusus. Alasannya karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, keikhlasan mereka. Kedua, Allah juga jaga mereka ini dari musuh-musuh mereka, baik dari kalangan bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ditolong mereka, dikuatkan mereka, dibela dari makar tipu daya musuh-musuh mereka. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah selalu membela orang-orang beriman. Dan pembelaan yang Allah berikan sangat bergantung pada kualitas iman orang itu. Makin kuat kadar imannya, makin besar kadar penjagaan dan pembelaan Allah kepada orang itu. Makanya kalau kita ingin dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dua hal yang harus diperhatikan, ya. Pemeliharaan dari dua hal. Pertama, pemeliharaan dari kesesatan, dari syubhat dan syahwat. Dijaga oleh Allah, jangan sampai terkena syubhat, jangan sampai terpengaruhi oleh syahwat. Kedua, dijaga dari makar, tipu daya, rencana jahat musuh-musuh Islam. Kalau ingin dijaga, dipelihara, harus ada aksi. Kita tahu waktu sekolah ada rumusan aksi min reaksi, gitu ya. Harus ada aksi dari kita, Allah nanti akan bereaksi. Apa aksi kita? Jaga hak Allah, jaga agama Allah, jaga syariat Allah dalam diri kita, Allah akan menjaga kita. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saudara sepupunya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini putra Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Disebut dengan Ibnu Abbas. Sepupu berarti kan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Pelihara olehmu Allah, Allah akan memeliharamu. Memelihara dari dua hal tadi. Memelihara imannya agar tidak terkena syubhat dan syahwat. Memelihara keselamatannya agar tidak dicelakakan oleh musuh-musuh Islam. Yang dimaksud dengan ihfadillah, hadis ini riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Maknanya, ihfad awamirahu bil imtithal, wa nawahiyahu bil iztinab, wa hududahu bi adami ta'addiha, yahfad. Fadka fi nafsika wa dinika wa malika wa waladika fi jamima ataka Allahu min fadli. Makna jaga Allah olehmu Artinya jaga perintah-perintahnya dengan cara dilaksanakan, jaga larangan-larangannya dengan cara dijauhi, jaga hukum-hukumnya jangan sampai dilanggar, maka Allah akan menjagamu. Menjaga apanya? Menjaga dirimu, menjaga agamamu, menjaga hartamu, menjaga anak istri dan keluargamu, dan menjaga semua karunia yang telah Allah berikan kepadamu dari kemadharatan. Inilah yang disebut al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, maka balasannya Allah akan menjaga kita. Menjaga iman kita jangan sampai melorot, turun, atau terinfeksi, terkontaminasi dengan racun syubhat dan syahwat. Allah jaga. Dijaga juga dari kecelakaan akibat tipu daya, makar, dan konspirasi musuh-musuh Islam. Allah jaga. Ihfadillah yahfadka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Sebaliknya kalau kita mengabaikan Allah, mengabaikan syariat dan agama, Allah akan mengabaikan kita. Sebodoh amatlah aturan Allah, yang penting saya happy umpamai. Nanti Allah juga begitu, sebodoh amat imannya mau bercampur syubhat syahwat, sebodoh amat dia mau dicelakakan oleh orang kafir atau dia, sebodoh amat. Akhirnya Allah juga tidak menjaga kita, karena kita pun tidak menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah telah memuji hamba-hambanya yang selalu menjaga, memelihara hak-hak Allah dan hukum-hukum Allah. Allah puji itu. Dalam banyak ayat. Di antaranya, At-Taubah 112. Wal-hafidhuna li-hududillah. Salah satu orang yang Allah puji adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang mukmin yang seperti itu. Nih, ini nada bernada pujian. Kedua, itu surah At-Taubah 112. Kedua dalam surah Qaf 32-33 Allah menyatakan, Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ini tentang surga. Kata Allah, surga itu hadza ma tu'adun. Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian. Untuk siapa? Likulli awabin hafidh, bagi orang yang selalu awab dan hafidh. Awab itu selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat atas dosa dan kesalahan. Dan hafidh. Hafidh itu yang menjaga hukum-hukum Allah. Ini surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamu itu siapa? Kamu yang selalu tobat kembali kepada Allah dan selalu menjaga hukum-hukum Allah. Surga itu dijanjikan. Siapa orang itu? Man khasyar rahmana bil ghaib. Coba perhatikan balaghahnya kalimat ini. Man khasyar rahman, yaitu orang yang takut kepada yang Maha Rahman bil ghaib, padahal yang Rahman itu ghaib. Pertama, Rahman itu kan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nyaahan, dedehan, asihan kepada makhluk. Tapi kenapa harus ditakuti? Bias, kenapa Allah tidak mengatakan man khasyasyadidul iqab, yaitu siapa orang yang takut kepada zat yang maha dahsyat siksanya? Enggak begitu. Tapi man khasyar rahman, takut kepada zat yang maha pengasih. Kok yang maha pengasih ditakuti gitu? Biasanya yang maha pengasih itu bukan ditakuti, tapi di apa? Dicintai. Ini ditakuti. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau yang maha rahman saja gitu ya, akan memberikan azab kepada hamba, menunjukkan si hamba ini sudah kelewat batas, sudah keterlaluan. Saking kelewat batas, saking keterlaluannya, yang Maha Penyayang pun murka dan bisa mengazab. Itulah maknanya. Man khasyya rahmana bil ghaib. Walaupun Rahman dia takut. Takut kalau apa yang dilakukannya membuat zat yang Maha Pengasih Penyayang itu murka dan mengazab dia. Saking sensitifnya orang ini. Saking tahu dirinya orang ini. Man khasyya rahmana bil ghaib. Padahal yang mahraman itu ghaib. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tapi yakin dia ada. Dan layak ditakuti. Man khasyya rahmana bil ghaib. Menunjukkan imannya kuat. Keyakinannya yang luar biasa. Waja'a biqalbi munib, dan datang dengan hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali setelah dirinya menjauh dengan cara melalaikan kewajiban, melanggar yang dilarang, dosa, maksiat gitu. Sudah datang kepada Allah dengan jiwa yang ingin kembali. Pasrah, ya. Dengan manggalah bade diberem, bade dihiteng, nyanggakan beng beheng tek-teken, suku genteng beloken, rek disiksik, disekunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, mangga abdi pasrah. Etata. Nah itu gak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Jangankan diterjemahkan, antum mengulang kembali omongan saya barusan, bisa apa tidak? Bisa, tapi ketika saya mengucapkannya, faham ya. Pokoknya pasrah, sadrah, sumerah gitu. Bade di berem, bade di hideng, bade di siksik, di kunyit-kunyit, dicacak, di walang-walang, nyanggaken, beheng tek-teken, suku genteng, beloken, mangga pasrah. Bisa mengulang kembali? Dan itu belum seberapa, masih panjang itu kalimatnya. Yang segitu aja susah dicatat, apalagi lebih panjang. Termasuk salah satu kandungan makna Al-Hafidh adalah Allah menjaga tauhid orang-orang mukmin dari hal-hal yang membatalkannya atau dari hal-hal yang bisa mengurangi tauhid itu. Karena hal yang paling layak, paling bernilai untuk dijaga, untuk dipelihara adalah tauhid, keimanan, syiar-syiar Islam. Termasuk juga sholat. Jaga itu. Terutama tauhid. Tauhid runtuh, sholat, saum, segala macam ibadah sudah enggak ada gunanya. Lain asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu syirik, maka gugur, terhapus semua amal-amal kamu. Hal yang paling patut untuk dijaga, paling pantas dan paling harus untuk dijaga adalah tauhid. Jangan sampai tercampuri syirik. Jangan sampai melakukan hal yang membatalkan tauhid seseorang. Atau yang mengurangi, tidak batal tapi kadarnya bisa berkurang. Sudah kita jelaskan, salah satu di antara bentuk dari kerusakan atau kekurangan tauhid adalah iradatul insan bi'amalihi dunya. Seseorang mengamalkan amalan agama, amalan akhirat, tapi dengan niat dunia. Kenapa rajin tahajud? Biar karirnya nanjak. Kenapa rajin saum Senin Kamis? Biar kalau dagangannya laku. Kenapa membaca wirid sekian kali? Biar cepat dapat jodoh lagi. Ada laginya. Saum, baca Quran, wirid, sholawat, tahajud, itu amalan akhirat, amalan agung. Dan niatnya untuk dunia. Dunia kan hina di mata Allah. Ibadah ini agung. geleser gitu ada mobil miliaran. Ingin, salawatin aja, baca salawat dengan niat ingin dapat mobil itu. Salawat itu agung, ibadah yang luar biasa. Dipakai meniatkan untuk dunia. Ini menunjukkan min fasadi tauhid iradatul insan bi amalihi dunya. Di antara kerusakan, bukti rusaknya tauhid seseorang adalah melakukan amalan akhirat dengan niat dunia. Ini rusak. Tidak batal, tidak musyrik, tidak kafir, tidak murtad. Tapi rusak. Tidak bernilai itu. Salawatnya jadi tidak ada pahala karena untuk ditujukan untuk belah dunia. Mobilnya tidak dapat dengan salawat. Ini berapa mobil ini? 1 miliar saya beri ya dengan salawat 1000 kali. Bisa? Tidak bisa, mobilnya tidak dapat. Pahala juga tidak dapat. Jadi percuma. Bukan begitu caranya. Bukan untuk itu salawat. Bukan untuk itu tahajud, saum, Senin, Kamis, baca Quran, wirid. Bukan untuk mengejar atau alat untuk meraih dunia. Tapi alat untuk meraih akhirat. Ini semua itu ibadah agung. Gunakan untuk meraih sesuatu yang lebih agung, yaitu akhirat. Termasuk sholat, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 238, hafidhu ala salawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara, jaga olehmu sholat-sholat yang 5 waktu dan jaga olehmu sholat wusta. Yang dimaksud sholat wusta ini sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan cara yang kunut. Kunut itu dawamu ta'at, terus-terusan ta'at. Ini pemeliharaan Allah bagi kaum muslimin agar kaum muslim menjaga sholat-sholatnya, diperintahkan. Setelah diperintahkan, Allah kasih hidayah. Maka di antara kita, kalau Allah ngasih hidayah memudahkan kita untuk menjaga sholat fardu yang 5 waktu, itu anugerah yang luar biasa. Kegiatan kita selalu berpatokan kepada jadwal sholat. Apapun itu, kerja, belajar, semuanya itu berpatokan kepada jadwal sholat. Pas sholat datang, semua kegiatan berhenti, sholat dulu berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Dan ini tidak semua orang. Ada orang yang umpamanya lagi pas sibuk-sibuk ngomong azan. Duh, ini kalau gak diselesaikan sekarang atau ribuh deh gitu ya. Akhirnya diselesaikan jam 2 baru sholat. Yang aneh nih, yang aneh. Ada anggota dewan rapat tentang politik. Dia merasa jihad di bidang politik. Ngong adan zuhur. Wah, ini masih rapat, ini jihad gitu ya. Pas mau asar kira-kira 2:30 baru turun istirahat. Hampar sajadah Allahu Akbar. Sholat duhur 4 rakaat dikebut. Beres salam ngong adan asar. Dia mengklaim memperjuangkan syariat Islam melalui partai yang dia bela. Sholat aja sudah diabaikan, tapi mengklaim membela Islam dan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Jadi jaga sholat. Terutama sholat asar. Siapa yang melalaikan sholat asar, seluruh amalnya sejak pagi hari batal, terhapus. Termasuk di antara cakupan makna al-hafidh, Allah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, menjaga hati. Karena semua itu nanti akan ditanya. Dipakai melihat apa aja ini mata. Dipakai mendengar apa aja ini telinga. Dipakai berpikir, berencana atau zon apa ini hati kita. Semua akan ditanya. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini surah Al-Isra 36. Al-Isra 36 sering disalah terjemahkan dan disalah amalkan. Ngamalkannya salah, diterjemahkannya salah. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, diartikan jangan kalian ikuti sesuatu tanpa ilmu. Kalau ngikut, kalau mau mengamalkan tuh harus tahu ilmunya gitu, jangan taklid. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang bodoh dipaksa ijtihad. Keliru, ini terbalik dengan yang dimaksud oleh ayat ini. Wala taqfu, taqfu itu berasal dari kata waqafa. Waqafa itu bersikap. Sikap itu mauqif bahasa Arabnya. Mauqifu ahli sunnah an ahli bidah umpamanya. Sikap para ahli sunnah kepada ahli bidah itu ada mauqif. Mauqif artinya sikap. Fala taqfu, jangan kamu bersikap terhadap sesuatu tanpa ilmu. Artinya kalau enggak tahu ilmunya diam gitu. Jangan ngomong, jangan berbuat. Kalau hal itu harus kamu lakukan, sesuatu yang wajib kamu lakukan tapi kamu tidak tahu ilmunya, ikuti sikap orang berilmu. Karena orang berilmu bersikap atas dasar ilmunya. Ikuti penjelasan para ulama. Kan ada orang enggak boleh taklid, nih ayatnya wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Akhirnya orang bodoh ijtihad. Enggak mau saya taklid sama ulama. Akhirnya ijtihad, aduh terbalik. Lalu Allah menyatakan innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya telinga, pendengaran, penglihatan atau hati, semuanya itu akan ditanya. Kenapa kamu ngomong begitu, padahal kamu enggak tahu ilmunya? Kenapa kamu bersikap begitu, padahal kamu bodoh tentang hal itu? Jaga seluruh indera kita, termasuk yang terutama nih, jaga faraj. Menjaga faraj dari dua hal. Pertama, dari perbuatan zina, waliyadzubillah. Kedua, dari dipamer-pamerkan, dilihat kepada yang tidak layak untuk melihatnya. Kecuali kepada yang layak, yang boleh, boleh. Siapa? Hanya dua, istri dan hamba sahaya. Allah berfirman, walladzinahum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun. Orang mukminlah orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka, tidak dilampiaskan kepada yang tidak halal, tidak diperlihatkan kecuali dua, kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Dua tipikal wanita yang halal bagi setiap orang. Pertama istrinya, kedua hamba sahaya. Nas ayat. Ditambah dengan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, man tazawwaja imra'atan awistara jariyatan falyakhudh binasiyatiha. Ini bagi yang mau nikah, baik yang baru maupun yang lagi. Hafalkan doa ini. Man tazawwaja imra'atan, siapa orang yang menikahi seorang wanita. Awishtaro jariyatan, atau yang baru membeli seorang hamba sahaya wanita. Faliyakhudh bin nasiyatiha. Pegang ubun-ubunnya, kepalanya nih. Terus diapain? Ulah dipites kan? Terus berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Engkau tetapkan dalam wanita ini, dan aku berlindung dari keburukan atau kejahatan wanita ini dan kejahatan atau keburukan yang Engkau tetapkan dalam diri wanita ini. Perlakuan kepada istri yang baru dinikahi dan wanita hamba saya yang baru dibeli sama. Pegang, karena sudah miliknya, sudah mahram. boleh digauli istrinya, boleh juga digauli hamba sahayanya. Halal, ya halal. Nas Quran dan hadis yang sahih. Kepada dua ini enggak perlu menjaga farajnya. Silakan lampiaskan syahwat, diperlihatkan boleh, boleh. Kepada istrinya sendiri. Berdasarkan hal itu, kepada kedua, di luar kedua ini tidak boleh. Famani bataghaw wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa yang mencari melampiaskan farajnya di luar kedua orang ini, maka itu yang melanggar batas. Jaga faraj ini kecuali kepada istri dan hamba sahaya. Sekarang ada enggak hamba sahaya? Di Indonesia tidak ada. Di Bandung enggak ada, jangan cari. Pembantu, pembantu bukan. Pembantu mah pekerja, dibayar oleh kita. Kalau hamba saya enggak dibayar. Kalau pembantu mau berhenti boleh? Boleh. Kalau hamba saya mau berhenti jadi budak, enggak bisa. Kalau mau berhenti boleh, tapi bebaskan dirinya dengan cara menebus dirinya dengan membayar sejumlah tertentu baru bisa bebas. Atau dibeli oleh orang lain terus dibebaskan oleh orang yang beli itu boleh. Atau si majikannya, sekarang kamu bebas, merdeka, bukan jadi budak lagi. Boleh kalau begitu. Tapi kalau enggak bisa. Saya mau resign dari budak. Enggak bisa resign dari budak. Kalau pembantu bisa resign, ya. Konon katanya, aduh siang dicari ke sana. Katanya di Afrika ada perbudakan. Tapi jangan ke sana lah, ya. Ngapain? Apakah perbudakan kelak akan ada? Akan ada di akhir zaman. Dan diisyaratkan. Makanya Al-Quran mengatur perbudakan berlaku sampai kiamat. Hadis juga berlaku sampai kiamat. Perbudakan lahir hasil dari peperangan. Yang kalah dan tidak mati ditawan, yang tidak bisa menebus dirinya atau ditebus oleh keluarganya, tawanan ini jadi budak, jadi hamba sahaya. Maka kalau laki-laki yang budak, terserah mau dibabukan, mau disuruh ini, disuruh itu. Wanita juga begitu dan halal. Kalau hamba saya wanita digauli oleh tuannya, lalu hamil, dalam ilmu fikih disebut ummul walad. Lalu melahirkan anaknya dari tuan. Status anaknya merdeka. Status ibunya tetap hamba sahaya. Akhirnya si anaknya ini karena merdeka, anak dari ayahnya, si anak ini menjadi tuan bagi ibunya. Ibunya tetap menjadi budak atau hamba sahaya bagi anak. Dan ini tanda kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Yaitu kalau ada hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Ini tanda kiamat. Artinya, hamba sahaya itu hamil, digauli oleh tuannya dan itu halal, lalu melahirkan anak-anaknya merdeka, ibunya tetap budak, dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ini yang dimaksud bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Apa untungnya si hamba sahaya ini yang membiarkan dirinya atau memiliki anak dari tuannya? Kalau tuannya meninggal, otomatis dia merdeka. Kalau tuannya meninggal. Si umul walad ini merdeka. Tapi kalau hamba saya lain yang enggak punya anak dari tuannya, tuannya mati, maka terwariskan untuk anaknya. Tetap hamba sahaya. Jadi ada sedikit keuntungan. Sedikit apa banyaknya? Bagi hamba sahaya yang punya anak dari tuannya. Tuannya meninggal, ini merdeka. Bukan lagi sebagai hamba sahaya, ya. Jadi yang makna yang tercakup dalam Al-Hafidh, Allah menjaga iman seorang hamba, ibadah seorang hamba, juga menjaga hamba-hambanya yang mukmin dari tipu daya dan kejahatan orang-orang kafir, termasuk juga pemeliharaan Allah kepada syariatnya dalam bentuk Allah menyuruh mereka untuk menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga seluruh indranya, menjaga juga farajnya, sehingga terpeliharalah mereka. Dan tak ada orang yang bisa menjaga semua itu kecuali dengan hidayah dari Allah. Allah lah sebaik-baik penjaga. Makanya Allah menyatakan, Wallahu afallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga. Betapa indahnya apabila ikhtiar seorang mukmin menjaga syariat Allah dalam dirinya ditunjang dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada doa yang diajarkan di akhir dari bab ini. Dalam Misnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumshi wa hina yusbih. Ini bagian dari zikir pagi dan petang. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa berikut ketika petang dan ketika pagi. Hafalkan, baca setiap pagi dan petang. Salah satu di antara zikir pagi dan petang ada doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku minta kepadamu, al-afiyata fid dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan, maaf dan keselamatan dalam agamaku, dalam urusan duniaku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutup aib-aibku, auratku. Wa amin rawati, dan nyamankan, tenangkan hatiku. Allahumma ihfazni min baini yadaya wa min khalfi, ya Allah, jaga aku dari depanku dan dari belakangku. Wa an yamini wa an shimali, jaga aku dari kananku, dari kiriku. Wa min fauqi, dan juga jaga aku dari atasku. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepada keagunganmu, kepada keagunganmu dari diamblaskan, dibedol, ditarik dari bawahku. Adakan orang yang diazab oleh Allah dengan cara ditarik ke bawah, dibenamkan ke muka bumi, ke dalam tanah? Ada. Siapa yang begitu contohnya? Si Karun. Dengan hartanya diamblaskan ke muka bumi, ke dalam tanah, terkubur dengan semua hartanya. Makanya setiap orang yang menemukan harta dalam tanah disebut harta Karun. Walaupun di Bandung. Padahal itu harta si Ujang. Bukan harta Karun. Inilah penjelasan kita tentang Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Ya, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu 4 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya ada buku 2. Satu ikhwan, satu akhwat. Bukunya terjemahan dari kitab yang sedang kita bahas ini. Ikhwan dulu, siapa yang mau? Siapa namanya? Mike. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiri Ustaz dari... Wiryanto. Taib. Barakallahu fiik. Wiri mau ini? Taib. Jawab dulu. Harus berjuang dulu. Apa makna al-hafidh atau al-hafidh? Maknanya apa? Jadi makna al-hafidh atau al-hafidh ada dua. Yang pertama penjagaan. Yang pertama penjagaan Allah terhadap semua ciptaannya, mulai dari catatan-catatan amalnya. Kemudian yang kedua penjagaan Allah terhadap fisik makhluknya, mulai dari pemeliharaan ciptaannya, apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dari keberaturan semuanya. Kemudian penjagaan Allah kepada makhluk-makhluk terhadap Al-Quran. Kemudian penjagaan Allah terhadap makhluknya, mulai dari penjagaan secara umum maupun khusus. Yang mana umum itu penjagaan terhadap seluruh makhluk, mulai dari binatang, tanaman maupun manusia, yang mukmin maupun yang kafir. Kemudian yang khusus penjagaan Allah terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu mah skripsi. Barakallah. Fadal. Ahwat, silakan ngacung. Panitia yang nunjuk. Ada mic di atas? Ada? Silakan Ahwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan. Siapa malaikat yang mencatat amal-amal manusia? Raqib dan Atid, Ustaz. Apa? Raqib, Ustaz. Raqib dan? Atid. Raqib mencatat apa? Kebaikan, Ustaz. Atid? Mencatat keburukan. Itu teh kata siapa? Nah, saya tidak membahas itu ya tadi ya. Kata siapa itu? Pernah dengar, Ustaz. Pernah dengar. Dari mana? Jangan-jangan hoax. Ada ayatnya? Ada. Mana? Bacakan. Tahu hafal enggak? Surah apa, ayat berapa? Ya, itu ada ayatnya dalam Al-Quran, dalam surah Qaf. Ayatnya, cari ayat 1 sampai akhir. Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap, kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Sebagian ulama ahlus sunnah menyatakan itu nama bagi pencatat amal. Raqib, pencatat baik. Atid, pencatat amal buruk. Sebagian ulama itu bukan nama, tapi sebutan. Satu orang, satu raqib, satu atid. Ada semiliar orang, ada semiliar raqib dan atid. Jadi itu menunjukkan bukan nama, tapi hanya sebutan untuk malaikat pencatat amal. Bukan nama bagi personal malaikat, tapi sebutan saja. Ya udahlah, kasih nanti ya. Barakallahu fiik. Lebih berkah nulis di HP atau di buku? Buku catatan. Termasuk kitab ini kan ada PDF-nya ya. Saya lebih suka langsung ke kitabnya daripada buka PDF di tablet, di kapsul, di laptop, di komputer. Nilai barokahnya beda. Walaupun tulisannya, fontnya sama. Jenis hurufnya sama. Size-nya sama. Malah kalau di tablet bisa diperbesar, diperkecilnya, disuaikan gitu, itu besar. Disuaikan itu besar. Diginiin lagi, kecil lagi. Tapi beda pengaruh. Dan para ulama juga lebih menganjurkan telaah kitab, jangan telaah laptop. Sekarang ada aplikasi namanya, dulu ya, sekarang lebih besar, Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, susunan Ibnu Malik, bukan. Tapi nama aplikasi yang memuat 1000 kitab. 1000 kitab hanya cukup USB stick kecil, dibuka bisa. Bisa kitab apapun ada. Kitab akidah, kitab manhaj, kitab tauhid, kitab fiqih, kitab hadis, ada semuanya. Jadi ustadz itu gak perlu bawa setruk. Cukup bawa satu laptop termuat semuanya. Bisa dibuka. Ya, untuk kepentingan-kepentingan yang seperti itu boleh. Memudahkan. Berat, kalau kita berat. Kalau laptop cuma, atau di HP kecil ini cuma sedikit bisa. Tapi untuk maroji atau referensi yang dibuka sehari-hari lebih baik kitab, ya. Termasuk menulis catatan dalam kajian lebih baik di buku catatan. Penjagaan Allah juga kita minta pada zikir pagi petang, terdapat doa tadi, ya. Pertanyaan, apa yang dia maksud dengan kata-kata dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawahku, dan juga disambar dari bawahku? Ya, artinya dari semua musibah kecelakaan yang datang dari arah manapun. Dari semua arah. Musibah bisa datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Bisa? Bisa. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dari semua musibah, dari arah manapun datangnya tersebut. Sebenarnya hukum foto itu seperti apa ya Ustaz? Apakah di acara walimahan boleh foto-foto dengan keluarga, termasuk yang dibutuhkan sebagaimana fotokopi di KTP dan paspor? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama mengharamkan, karena foto masih masuk surah. Berkata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Adzabun nasi yaumal qiyamah asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat adalah tukang foto. Al-musawwirun, tukang gambar. Dan foto termasuk salah satu jenis gambar. Makanya bahasa Arabnya sama. Lukisan manusia disebut surah, foto juga disebut surah. Artinya gambar. Maka sebagian ulama menyamakan. Sebagian ulama lagi membolehkan. Seperti Syekh Al-Basam dalam kitab Tadhihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Karena foto berbeda dengan gambar, lukisan, dengan rasam, dengan tulisan tangan, lukisan. Karena apa? Karena foto itu gambaran asli dari bentuk asli manusia. Sama dengan bercermin, bayangan kita kan. Seandainya foto haram, bercermin juga haram. Karena sama foto dengan bercermin. Bercermin bayangan kita, foto juga bayangan kita yang divisualkan. Nah, padahal boleh bercermin. Berdasarkan hal itulah maka mereka membolehkan selama tidak diperlakukan dengan perlakuan yang diharamkan. Yang diharamkan itu cuma dipajang umpam. Apalagi foto tersebut adalah foto orang yang diagungkan seperti para ulama. Dipajang fotonya bisa dikultuskan. Diyakini kalau ada foto ulama ini setan gak akan masuk. Para setan demen banget itu. Walaupun foto, andai ada foto Nabi Muhammad SAW, demen banget itu. Kalau dipajang. Jangan dipajang. Apalagi dipatung. Dibuat patung yang tiga dimensi, lebih jelas lagi, lebih haram lagi. Kalau tidak disembah, maka itu termasuk yang haram karena menyerupai ciptaan Allah. Kalau suatu saat dikultuskan, disembah, maka itu sudah perbuatan syirik, pembuatnya membuka pintu syirik. Dan semua patung yang disembah, di awal pembuatannya bukan untuk disembah. Seperti umpamanya dulu Lata, Uzza gitu. Awal dibuat bukan untuk disembah. Tapi untuk mengingatkan, monumen nih, pengingat jasanya besar. Ini orang baik dahulu. Di generasi itu tidak disembah, generasi berikutnya tidak. Lama-lama kultus sampai di generasi kesekian, ini dulu nenek moyang kalian menyembah ini, sembahlah, lalu disembah. Apa yang disebutkan dalam surah Nuh, la tadharunna waddaw ada yang disebut Wadda, ala Ya'uq, Ya'guth, Ya'uq, ya, Nasr, itu lima berhala yang disembah. Dulunya itu orang-orang soleh begitu meninggal dibuat patungnya sebagai pengingat-ingat kepada orang yang berjasa. Di generasi itu tidak disembah. Generasi berikutnya tidak, sampai generasi sekian disembah. Semua patung yang disembah awal mula dibuatnya tidak untuk disembah. Nah, lama-lama setelah generasi sekian disembah. Makanya jangan bikin patung, karena ada dua pelanggaran. Pertama, menyerupai ciptaan Allah. Nanti Allah akan maksa dia menghidupkan apa yang diciptakannya. Dan dia tidak mampu. Yang kedua, membuka pintu syirik. Suatu saat setelah generasi kesekian, bisa disembah. Walaupun tidak sampai pada taraf penyembahan, dosa menyerupai ciptaan Allahnya ini sudah besar sekali. Dan itu termasuk ke dalam hadis yang tadi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya di hari kiamatlah tukang gambar, apalagi tukang patung. Makanya pun tanya Kakang Emil, kasa anggota dewan DPRD tingkat 2 Jawa Barat, puntenlah patung Soekarno jangan sampai jadi ini. Pertama, dengan membuat patungnya itu sudah durhaka besar. Kedua, generasi kesekian nanti disembah itu semua yang memiliki andil terhadap berdirinya patung ini memperoleh bagian dari dosanya. Sekarang bangga-bangga, nanti mah tinggal tanggung jawabnya. Mudah-mudahan patung Soekarno ini batal enggak jadi. Bukan karena Soekarnonya, karena patungnya. Insinyur Soekarnonya orang yang paling berjasa bagi negeri ini. Pantas dihormati, pantas diapresiasi. Tapi jangan bikin patung, ya. Mudah-mudahan batal. Mudah-mudahan ini sampai kepada yang berwenang. Sekarang bangga, kelak akan menjadi hisab yang sangat berat. Terlebih kalau sekian puluh, sekian ratus tahun yang akan datang itu disembah. Wah, luar biasa. Terlebih kalau umpamanya nanti ada orang yang nyuguh di sana, ya. Walaupun Soekarno bukan tokoh agama. Walaupun bukan tokoh agama, sudah ada yang mengkultuskan di bidang agama. Sampai ada orang yang menyatakan madhab Soekarno-nya. Liar ta jelema. Allahul musta'an. Jadi yang membolehkan foto, jangan foto, sampai foto itu diperlakukan dengan cara yang haram seperti dipajang. Kalau umpamanya ada keperluan, ya, bisa wajib bisa seperti KTP, di paspor, di surat nikah, di ijazah, tanpa ada foto hukum bisa dimanipulasi. Saya mau berangkat haji umroh. Nih paspor saya tapi gak ada fotoan. Bisa aja, ya. Ini nama saya. Kalau ada foto, nanti pihak imigrasi lihat paspornya, lihat orang. Oh benar, gitu kan. Itu harus di KTP, di ijazah, di surat nikah, di paspor, di visa. Itu harus ada foto. Tanpa foto bisa dimanipulasi. Mungkin wajib di sana, iya bisa. Ya, umpamanya ada satu kegiatan dakwah disumbang oleh donatur untuk meyakinkan bahwa ini benar, dikirim foto dari kegiatannya, tenang, itu dibolehkan. Tapi jangan sampai dipajang dalam rangka kebanggaan, nggak boleh, ya. Kalau ada orang minta foto sama kita untuk difotokan dan kita tahu orang tersebut akhwat akan mengupload di sosmed, apakah kita bisa terkena dosa? Iya, bisa. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Tolong fotokan saya, mau saya tempel di medsos saya. Seluruh dunia jadi tahu kecantikan saya. Padahal butut, teteh. Tetap ta'awun alal ithmi wal udwan. Jangan, ya. Suami ana masuk Islam sudah belasan tahun, tapi dia tidak taat ibadah. Sholat wajib sesuka dia. Kalau dia ingat, tidak pernah sholat wajib di masjid sama sekali. Kalau ke masjid hanya Jumatan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia juga enggak percaya amalan salat sunnah. Suatu hari saking jengkelnya anak bilang begini ke suami, "Jika kamu berat menjalankan perintah ibadah dalam Islam, kenapa masih bertahan dari Islam di Islam?" "Ustaz, salahkah anak bilang begitu?" "Salah enggak ya?" "Salah." Nanti bisa mendorong dia, udahlah saya keluar lagi, bisa begitu. Bisa murtad. Kalimatnya jangan begitu, kalau sudah menjadi muslim, tolong loyal, tolong komitmen, laksanakan perintah, jauhi larangan. Gitu. Jangan, ngapain kamu masuk Islam kalau kayak gitu? Ya udah nanti saya keluar lagi, bisa begitu nanti. Kalimatnya yang kira-kira memotivasi dia untuk taat, bukan untuk mendorong dia keluar dari Islam lagi atau murtad lagi. Jika Anda mengajukan cerai, gimana apa boleh? Karena kalau dia diberi pemahaman, suka marah dan ngancem bilang, silakan pergi, cari lelaki salafi. Ya udah cari. Ya. Salah satu uzur syar'i bolehnya cerai adalah kalau suami ini sudah mengabaikan yang wajib atau melanggar yang haram. Dia mengabaikan sholat. Sebagian ulama seperti Syaikh Utsaimin menyatakan meninggalkan sholat apapun alasannya kufur. Tapi mayoritas ulama menyatakan tidak kufur selama masih mengakui kewajiban sholatnya. Dan dia merasa berdosa. Kalau sholatnya hanya Jumatan, sementara lima waktu tidak, ya sudah parah. Sudah mengabaikan perintah Allah SWT. Kalau tidak percaya kepada sholat sunnah, maksudnya tidak percaya itu apa? Apa hanya tidak mengamalkan? Atau saya memang tidak percaya sunnah itu tidak ada pahalanya? Itu bisa kufur. Karena Al-Quran, hadis menganjurkan kita sholat sunat. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada malam hari silakan kamu tahajud sebagai ibadah sunnah bagimu. Tambahan bagimu. Nah, ayat memerintahkan kalau enggak percaya, enggak percaya tahajud. Ngapain? Enggak percaya kepada ayat itu tuh. Jadi mungkin orang yang mu'alaf tadi masuk Islam tapi tidak terbina. Tidak terpelihara, tidak ikut kajian, tidak belajar dengan sesungguh-sungguhnya, akhirnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, luruskan dulu, ajari dulu. Kalau diajari, menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, dan tetap dia meninggalkan kewajiban atau melanggar yang haram, ya itu sudah menjadi uzur syar'i untuk meminta atau mengajukan gugat cerai. Bagaimana dengan terjadinya bencana alam? Apakah itu kehendak Allah? Kalau terjadi, ya itu pasti kehendak. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak Allah. Kullu masya'a kana wa malam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kalau itu terjadi bencana alam, ya itu berarti dikehendaki oleh Allah. Apa tujuan Allah dengan adanya bencana? Banyak. Pertama, mungkin azab atas kedurhakaan mereka. Kedua, ujian bagi orang-orang soleh. Dikasih ujian penderitaan berupa bencana alam atau musibah lainnya. Ya. Dan banyak lagi hikmah lain di balik itu semua. Anak pernah baca artikel bahwa wanita safar tanpa mahram boleh dengan syarat. Satu, jalan dipenuhi rasa aman. Kedua, selamat dari godaan. Ketiga, safar wanita ditemani oleh wanita yang terpercaya. Keempat, mengenakan pakaian syar'i. Kelima, mukim atau menetap dengan wanita yang berakhlak lurus. Bagaimana apa ini boleh menjadi alasan wanita safar tanpa mahram? Iya, maksudnya safar wanita tanpa mahram untuk menunaikan kewajiban. Seperti haji. Dia sudah terkena kewajiban haji tapi tidak punya mahram. Silakan dengan syarat-syarat tadi. buah keumuran buah mual gitu. Sekarang usia 50 tahun, berangkat lagi 20 tahun. Dina ayah nakene oge tos rempo umroh. Maka umrohlah, umroh wajib bagi dia. Lalu berangkat umroh yang wajib pertama kali. Bagi yang belum mampu haji, wajiblah umroh. Kalau dia sudah mampu, silakan umroh. Bagi ikhwan akhwat yang mau umroh, yuk saya ada jadwal tanggal 11 September ya. Sebulan lagi. Ayo daftar cepat. Boleh hubungi saya, boleh hubungi Pak Dadai itu, Gubernur Jalan Jurang. Gratis ya, tidak bayar daftarnya. Nah, jadi umroh yang wajib, haji yang wajib, ya. Tanpa mahram boleh, boleh. Tapi yang sunnah, jangan. Pernah haji, sekarang haji lagi kedua. Pernah umroh, sekarang umroh lagi kedua. Gak boleh pakai tanpa mahram, ya. Walaupun dijamin aman, ada hal yang di luar dugaan. Saya pernah ada pengalaman, bukan sekali dua kali ini. Jadi pulang umroh, satu pesawat kan ratusan orang. Transit di sebuah tempat, entah di Dubai atau Emirat gitu. Dua jam, pas mau boarding lagi ke pesawat, ternyata ada kendala delay. Ternyata apa? Ada seorang wanita sakit. Kru tidak berani mengangkut wanita ini di pesawat dalam kondisi sakit. Ternyata dia gak ada mahram. Konyolnya lagi, si pembimbing grup dia itu gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Inggris. Ada ribut-ribut apa, saya dipanggil untuk menerjemahkan. Ternyata gak bisa, harus dirawat di rumah sakit. Memang dijamin ada asuransi, dijamin gak perlu bayar. Yang jadi masalah siapa yang mendampingi, mahramnya gak ada. Dan itu di luar dugaan sakit. Tadi menjag-jag. Tadi nama sehat. Tapi mendadak mungkin kecapaian, mungkin gimana gitu habis umroh. Akhirnya dia harus dirawat beberapa hari. Yang jadi kendala siapa yang mendampingi? Si pembimbing gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Inggris. Minta, tolong Ustaz dampingi. Eh, enak aja. Saya juga punya jamaah yang harus saya antar sampai pulang gitu. Nah itu kendala tuh. Di luar prediksi kita, perhitungan kita kayak begitu tuh. Jadi kalau untuk hal yang wajib bolehlah. Tapi yang sunnah jangan. Izin pertama Ustaz-Ustaz, niat umroh yang benar itu seperti apa? Maksudnya niat apa? Kalau niat dari sini umroh ya harus ikhlas. Ditujukan karena melaksanakan perintah Allah dan diniatkan melaksanakan sunnah Rasul SAW. Ada dua. Pertama, kenapa kita beramal? Karena melaksanakan perintah Allah. Niat kita mengamalkan amalan itu karena melaksanakan perintah Allah. Allah perintahkan kita. Termasuk umroh. Yang kedua, tata caranya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu niat yang benar. Itu kalau yang dimaksud niat. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah ihram. Ihram itu maknanya niat memulai umroh yang dilakukan di miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Kalau kita ke Madinah dulu, tidak langsung umroh. Maka mikot kita, mikotnya orang Madinah, yaitu di Bir Ali. Atau disebut dengan Dhul Hulaifah. Jadi dari hotel, kita berangkat, biasanya ba'da dzuhur setelah makan, berangkat. Mampir dulu ke Bir Ali. Di sana ada masjid, sholat dulu. Nah pas mau berangkat ke Mekah, kita niat di sana. Niat mau melakukan umroh. Bagaimana niatnya? Cukup dalam hati. Nah, niat yang dilakukan di miqat itu ihram. Kenapa ihram? Karena niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Ihram itu kan hanya pengharaman. Dengan niat haramlah segala beberapa hal yang tadinya halal. Setelah ihram, setelah niat, haram laki-laki pakai parfum, wanita pakai parfum, haram laki-laki pakai pakaian begini, harus pakai pakaian ihram, haram menutup kepala dengan peci, dengan sorban, dengan topi, ya. Haram juga wanita pakai kaos tangan, haram juga menikah atau melamar, ya. Ini mumpung di depan Ka'bah, maukah kau jadi istri saya? Enggak boleh kalau ketika ihram. Ketika umroh begitu, ya. Nah, termasuk juga tidak boleh berburu atau makan hasil buruan dan seterusnya. Ah, itu haram. Makanya niat di miqat disebut ihram karena mengharamkan beberapa perkara. Jadi niatnya sendiri itu hanya di dalam hati menetapkan niat menyengaja memulai ihram sekarang dari sini. Itu sudah niat. Tanpa harus dilafadzkan. Setelah itu baru melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma umratan la riya fiha wa la sum'ah. Ya. Terus setelah itu barulah talbiyah sampai ke Mekah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Itu mungkin yang dimaksud. Ustaz, apa niat umroh yang benar gimana? Kalau ingin jelas, nanti ikut manasik umroh di Bandung. Tanggal kapan ya? Mungkin semingguan lagi atau dua mingguan lagi sebelum berangkat. Lebih jelas lagi, daftarlah ya, nanti berangkat bareng. Apakah jika kita berniat umroh agar dilepaskan dari kemiskinan dan Allah berikan kesembuhan atas penyakit itu diperbolehkan? Iya. Haji dan umroh bisa ya menghindarkan kita dari kemiskinan dan kefakiran. Betul? Betul. Hadisnya sahih tentang hal itu. Pernah saya bikin cerpen, ceramah pendek menjelang umroh atau haji. Salah satu fungsi atau faedah dari haji dan umroh lah bisa menghindarkan kefakiran atau kemiskinan. Tanpa diniatkan. Itu otomatis gitu ya. Sama dengan saya mah sholatnya dengan niat agar dapat pahala. Gak perlu diniatkan pasti dapat pahala itu. Haji dan umrah tanpa diniatkan agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan itu sudah otomatis. Ya, sudah otomatis include. Sudah ya, sampai di sini saja. Sudah terasa 2 jam waktu yang kita habiskan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.